Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Bismillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, kitab Salafatul Usul, dengan membaca syarah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Terakhir kita sampai pada ucapan beliau ketika merinci empat sifat yang dengannya seorang manusia terbebas atau terhindar dari al-khusran, kerugian, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Asr. Sifat yang keempat, Ar-Rabi' At-Tawasi Bis-Sabr, yaitu sifat yang keempat adalah saling mewasiatkan dengan kesabaran. Apa maksudnya? Bi-ayyusi ba'duhum ba'dan bis-sabr ala fi'li awamirillah, yaitu dengan mewasiatkan, menasihati antara satu dengan yang lain di antara kaum mukminin bisabr, agar bisa bersabar, untuk bersabar di dalam apa? Ala fi'li awamirillah, di dalam menjalankan berbagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan berbagai perintah Allah Tabaraka wa ta'ala, wa tarki maharimillah, dan di dalam meninggalkan segala keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tahammuli aqdarillah, dan di dalam menanggung beban atau menanggung dan menghadapi berbagai takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mu'limah, yang zahirnya adalah ya merupakan musibah, ya, yang menyakitkan kita, yang menyusahkan kita, hendaknya kita bersabar menanggung itu semua. Kemudian wattawasi bil haqq والتواصي بالصبر يتضمنان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Dan saling mewasiatkan dengan al-haq, dengan kebenaran, serta mewasiatkan, saling mewasiatkan dengan kesabaran, itu mengandung amalan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tercakup di dalam hal ini. Alladzaini bihima qiwamul ummah, yang dengan dua hal tersebut, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar tersebut, dengannyalah umat ini tegak. Wasalahuha, dan juga kebaikan umat ini adalah dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar, wa nasruha wa husulus syarafi wal fadilati laha, dan sebab adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah umat, dan dengannya pula, dengan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut, terhasilkanlah kemuliaan, ya, terwujudlah kemuliaan dan keutamaan bagi umat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, ya, ayat yang 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Bagaimana sifat dan karakteristik umat yang terbaik tersebut? ta'muru nabil ma'ruf, kalian memerintahkan kepada kebaikan al ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah melarang dari kemungkaran, wa tu'minu nabilah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada faedah yang mungkin sudah pernah kita sebutkan, kenapa di sini al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dikedepankan penyebutannya daripada al-imanu billah, ya. Bisa antum perhatikan di dalam ayat tersebut wa tu'minuna billah baru disebutkan di akhir. Di belakang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di sini ada faedah, ya, disebutkan oleh para ulama bahwasanya tidaklah al-imanu billah, keimanan kepada Allah itu bisa tegak dengan sempurna kecuali dengan menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah, ya, ya, sirnya, faedahnya di sini, ya, bahwasanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa tegak dengan sempurna kecuali dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu penyebutan amar ma'ruf nahi mungkar dikedepankan. Kemudian kita lanjutkan, qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi as-surata lakafathum. وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال الشارح رحمه الله تعالى الشافعي هو أبو عبد الله Al-Imam Syafi'i ma'ruf, ya, kunyah beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris ibn Labbas bin Uthman ibn Syafi' al-Hashimi al-Qurashi. Ini nama beliau, ya, nasabnya. Nama beliau sendiri adalah Muhammad, ya, ayahnya Idris dan seterusnya. Muhammad bin Idris ibn Labbas ibn Uthman ibn Syafi' al-Hashimi al-Qurashi. Dari sini kita tahu bahwasanya nisbah Syafi'i itu dinisbatkan kepada salah satu kakek-kakek beliau, ya, Syafi'i. Itu Asy-Syafi'i. Kemudian beliau adalah dari suku Quraisy, ya, al-Hashimi al-Qurashi, dari Bani Al-Muttalib, ya, dari Bani Al-Muttalib. Seorang Hashimi, ya, Qurashi, dari sisi nasab pun beliau adalah orang yang mulia, Imam Syafi'i, ya. Wulida fi Ghuzzah sanah, ya, 50 wa 100 ba'dal hijrah, ya, beliau dilahirkan di Ghuzzah pada tahun 150 Hijriah. Watuwfiya bi Misr sanah 400 ba'dal hijrah, dan beliau meninggal di Mesir, ya, pada tahun 204 Hijriah. Wa huwa ahadul a'immatil arba'ati 'alal jami' rahmatullahi ta'ala, dan beliau adalah salah satu imam dari keempat imam mazhab yang masyhur, ya, dan semoga Allah melimpahkan kepada semuanya rahmatnya. Ya, kemudian beliau mulai menjelaskan bagaimana maksud dari ucapan Al-Imam Syafi'i ini. Qala rahimahullah, qala syarih rahimahullah, qawluhu lakafathum muraduhu rahimahullah anna hadhihi surata kafiyatun lil khalqi fil hassi 'ala at-tamassuki bi dinillahi bil iman wal 'amali shalihi wad da'wati ila Allah was sabri 'ala dhalik. Maksud dari ucapan Al-Imam Syafi'i ini, maksudnya adalah bahwasanya surat ini, surat Al-Asr ini, wal asr, innal insana lafi khusr dan seterusnya as-surah, surat ini, surat Al-Asr ini kafiyatun, telah mencukupi lil khalq, bagi makhluk, bagi makhluk fil hasi, tentunya makhluk yang dibebani syariat kepada mereka, minal insi wal jin, baik dari kalangan manusia maupun jin. Surat ini telah mencukupi mereka fil hasi ala tamassuki bidinillah, di dalam mendorong mereka dan memotivasi mereka untuk mau berpegang teguh, bertamasuk dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala bil iman, dengan keimanan. Wal amali salih, dan sekali lagi al iman la yakunu illa bil ilm, keimanan tidak bisa diwujudkan kecuali dengan ilmu. Wal amali salih, dan juga dengan amal salih, beramal dengan ilmu yang telah dimiliki. Wa da'wati ila Allah, dan juga di dalam mendorong makhluk minal jinni wal ins untuk berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wassabri ala dhalik, dan bersabar di dalam hal itu, bersabar di dalam thalabul ilm, mencari ilmu agama, beramal dengannya dan berdakwah, mendakwahkan ilmu tersebut. Walaysa muraduhu, perhatikan baik-baik, walaysa muraduhu, dan bukanlah maksud beliau, anna hadhihi surata kafiyatun lil khalqi fi jami'i syari'ah. Nah, bukanlah maksud Al-Imam Syafi'i ketika mengucapkan ucapan ini, perkataan ini, maksudnya bahwasanya surat ini sudah cukup bagi makhluk, bagi mukallafin, bagi makhluk yang dibebani syariat, surat ini sudah cukup di jami'i syariah, pada setiap cabang syariat, sudah cukup, nggak perlu belajar yang lain lagi, cukup belajar surat ini sudah selesai. Nah, bukan seperti itu maksudnya. Kafiyah di sini maksudnya bukan seperti itu. Nah, lakafathum, telah mencukupi mereka, maksudnya mencukupi di dalam memotivasi mereka untuk berpegang teguh dengan agama Allah. Maksudnya bukan mencukupi mereka, telah mencukupi mereka sehingga tidak perlu belajar ilmu yang lain. Cukup belajar surat ini, sudah selesai. Bukan seperti itu maksudnya. Baik. Kemudian kita lanjutkan, wa qawluhu law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum li'annal aqil. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat ini, maka telah mencukupi mereka, li'annal aqil, karena seorang yang aqil itu, seorang yang berakal, al-basir, yang memiliki ilmu, memiliki basirah, idza sami'a hadhihi surata aw qara'aha falabudda an yas'a ila takhlisi nafsihi minal khusran. Nah, ini seorang yang berakal, seorang mukmin yang berakal, yang memiliki basirah, mata hati yang bersih, memiliki akal yang sehat, bukan akal yang sakit, tapi akalnya sehat, jika mendengar ayat ini dibacakan, atau dia membacanya, maka pasti seorang yang berakal tersebut dan memiliki basirah tersebut akan berusaha untuk membebaskan dirinya dari al-khusran, dari kerugian. Wadhalika bittisafihi bihadhihi sifat al-arba. Bagaimana cara melepaskan dan membebaskan diri dari kerugian al-khusran, yaitu dengan bersifat dengan keempat sifat yang disebutkan dalam surat ini. Apa saja? al-iman wal amal salih wat tawasi bil haq wat tawasi bis sabr. Nah, sebelum kita lanjutkan menjelaskan ucapan al-Imam al-Bukhari, kita baca sedikit penjelasan Asy-Syaikh Al-Fauzan untuk memperjelas bagaimana maksud dari al-Imam Syafi'i dari ucapan beliau ini, ya. Qala Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala wa qala hadhihi al-maqalah, dan beliau mengucapkan perkataan ini al-Imam Syafi'i, li'anna Allah bayyana fi hadhihi surah asbab asy-syaqawah wa asbab as-sa'adah, karena Allah menjelaskan di dalam surat Al-Asr ini sebab-sebab kebinasaan asy-syaqawah dan sebab-sebab as-sa'adah, kebahagiaan. Allah jelaskan di dalam surat Al-Asr ini. Fa asbabu sa'adah, apa saja itu sebab-sebab kebahagiaan dunia dan akhirat, dijelaskan dalam surat ini, ayat tasifal insan bihadihi sifat, yaitu dengan bersifat dengan keempat sifat yang telah disebutkan, ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Faqamatil hujjah minallah ala khalqihi bihadihi surah, ya, maka telah tegak hujjah dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para hamba-hambanya yang dibebani syariat dengan surat ini. Jadi maksudnya laka fathum di sini adalah telah tegak, ya, telah cukup surat ini sebagai hujjah dari Allah subhanahu wa ta'ala atas makhluknya. Inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu lahum, karena Allah telah mengatakan dan berfirman dalam surat ini, inni qad bayyantu lakum asbab as-sa'adah fi hadhihi surah al-qasirah al-mukhtasarah, ya. Jadi seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan bahwasanya Allah telah menjelaskan di dalam surat ini sebab-sebab kebahagiaan. Bagi barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka hendaknya dia menempuh sebab-sebab kebahagiaan yang telah disebutkan dalam surat ini. Walaupun surat ini singkat, ya, dan ringkas. Wal Qur'an kulluhu, ya, ini perhatikan. Wal Qur'an kulluhu wassunnatu huma tafasil lihadihil masail al-arba, dan Al-Quran seluruhnya, ya, serta sunnah-sunnah Rasul tidak lain adalah untuk menjelaskan empat hal ini, ya, empat masalah ini, ilmu, amal, dakwah, dan sabr. Isi dari Al-Quran, ya, dan kandungan dari sunnah-sunnah Rasul tidaklah kecuali menjelaskan keempat hal ini. Ini kandungan dari surat ini, ya. Lakin hadis surah bayyanat asbab as-sa'adati mujmalatan. Akan tapi surat ini hanya sekedar menjelaskan sebab-sebab kebahagiaan secara mujmal, secara umum saja. Faqamat bihal hujjah alal khalq, sehingga dengan itu telah tegak hujjah atas makhluk. Wa baqiyatu nususil Qur'an was sunnah mufassilatan wa mubayyinatan li hadhil masail al arba'. Akan tapi ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain, dan hadis-hadis Rasul yang lain yang menjelaskan tentang syariat ini tetap diperlukan karena untuk memberikan tafsil, rincian dari apa yang disebutkan dalam surat ini secara mujmal, secara global. Ya, perlu ada tafsil. Ya. Nah. Amal soleh, apa yang dimaksud dengan amal soleh? Apa saja amal soleh? Ya, itu perlu ada tafsil. Baik. Walaysa makna kalam Asy-Syafi'i anna hadhihi surah takfi an-nas law ma anzalallahu ghayraha lakinnaha aqamatil hujjah 'alaihim, ya, bukan berarti makna ucapan Imam Syafi'i ini bahwasanya surat Al-Asr ini sudah mencukupi manusia walaupun Allah tidak menurunkan surat yang lain, ya. Bukan seperti ini maksudnya. Akan tetapi maksudnya telah tegak hujjah atas makhluk dengan surat ini. Ya, telah tegak karena sudah dijelaskan di dalamnya berbagai sebab-sebab kebahagiaan. Bagi barang siapa yang ingin kebahagiaan dunia akhirat, maka hendaklah mengamalkannya. Baik, ya, ini ucapan Al-Imam Syafi'i dan makna dari ucapan beliau. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa sebagian ulama, ya, ucapan Al-Imam Syafi'i ini, ucapan ini ketika disandarkan kepada Al-Imam Syafi'i perlu diteliti ulang. Ini menurut pandangan dan pendapat sebagian ulama. Ya, perlu diteliti ulang. Jadi belum bisa dipastikan kebenarannya. Apakah benar ini ucapan Al-Imam Syafi'i? Perlu diteliti ulang. Sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri. Beliau menjelaskan, hadzal qaul ba'du masyayikhina yara anna fi nisbatihi ila Syafi'i nadharan. Ucapan ini sebagian masyayikh, sebagian ulama melihat bahwasanya penyandarannya dan penisbatannya kepada Al-Imam Syafi'i perlu diteliti ulang. Walam aqif alaihi fi kitabin min kutub Syafi'i. Kata beliau, Syekh Ubaid, hafizahullah, dan aku belum mendapati ucapan ini di kitab-kitabnya Al-Imam Syafi'i. Ala si'ati ilmihi wa si'ati ittila'ihi. Syekh Ubaid, ya, yang ilmunya luas, beliau mengatakan belum mendapati ucapan ini di dalam kitab-kitabnya Al-Imam Syafi'i. Nah, seperti itu, ya. Jadi ucapan ini, ya, kalau disandarkan kepada Al-Imam Syafi'i, fihi nazar, perlu diteliti ulang. Akan tetapi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, Asy-Syafi'i, Al-Imam Ibnu Katsir telah menyebutkan asar atau riwayat dari Al-Imam Syafi'i yang semisal atau yang semakna dengan asar ini, riwayat ini, tapi lafadznya lain. Lafadznya adalah lau tadabbaran nasu hadhihi surata lawasi'athum. Ini lafadznya. Bukan seperti yang kita lihat dan kita baca di matan ini, tapi lafadznya lain. Lau tadabbaran nasu hadhihi surata lawasi'athum. Jika manusia mau mentadabburi surat ini, surat Al-Asr ini, lawasi'athum, maka akan, ya, mencukupi mereka. Semakna, ya, tapi lafadznya berbeda. Na'am, tayyib, ya. Terakhir kita sebutkan, ya, akar dari tabi'in yang menyebutkan tentang keutamaan surat Al-Asr ini sebagaimana yang disebutkan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Al-Awsat dari Abi Madinah Ad-Darimi qala, berkata, kana ar-rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu, ya, dahulu jika ada dua orang sahabat bertemu, ya, ada dua orang sahabat nabi bertemu, ya, idzal taqaya lam yaftariqa hatta yaqra ahaduhuma 'ala al-akhir, tidaklah dua orang sahabat nabi bertemu kemudian akan berpisah, ya, kecuali salah satunya akan membaca surat ini. Wal asr innal insana lafi khusr. Ini, ya, riwayat bahwasanya para sahabat nabi kalau bertemu sebelum berpisah, salah satunya pasti akan membacakan surat ini. Thumma yusallim ahaduhuma 'alal akhir. Baru kemudian setelah membacanya, barulah mengucapkan salam perpisahan. Ya, atsar ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, yang kita kaji pada pagi hari ini. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekaligus untuk pengumuman, ikhwan fillah barakallahu fikum, bahwasanya ini adalah dars terakhir, ya, untuk pekan ini mungkin. Dars terakhir, ya, sampai nanti ada pengumuman selanjutnya. Jadi mulai nanti malam dari Sabtu Isya sudah libur. Karena kita ada kesibukan, ya, untuk apa? Persiapan perpindahan dari tahfidz putri yang lama ini ke tahfidz putri yang baru. Sedangkan ikhwah rata-rata sebagian besar kerja pagi. Sehingga mungkin waktu untuk ta'awun hanya bisa dilakukan malam hari. Oleh karena itu, untuk taklim sementara diliburkan, karena juga mungkin mulai nanti malam sound system yang ada di gedung ini akan dicopot dan dipasang di gedung tahfidz yang baru. Insya Allah nanti kalau sudah siap, tempat taklim yang di sana akan segera diumumkan. Jadi mulai malam hari nanti sudah libur darasnya. Nah, subhanallah.